Di dalam Al-Quranul Karim banyak terdapat ayat-ayat jin se Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki sadaqat par ya dalil milti hai, yang di dalamnya ditemukan dalil kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. In ayat ko Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne dalam ayat ini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam khud bhi bayan kiya hai, beliau pun menjelaskannya sendiri. Ini ayat mein se kuch ayat, dari ayat-ayat tersebut ada beberapa ayat aur unki tashrih Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki zuban mein, yang penjelasannya juga diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hum aaj phir sunenge, kita akan dengarkan hari ini. Go ye dalail hum pehle bhi pad chuke hain, walaupun dalil-dalil ini sudah kita pelajari tentu sebelumnya, aur aksar dost bar-bar padte honge, dan mungkin umumnya teman-teman semua sudah membacanya. Aksar ukat ghair ahmadiyon se guftugu karte hue, dan juga pada umumnya ketika berbincang dengan orang-orang ghair ahmadi, in baton ki dohrai hoti rehti hai, terus menerus hal ini terulang atau diulang. Lekin ab Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke alfaz mein, tapi hari kali ini melalui ucapan langsung Hadrat, kata-kata langsung Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, hum inko phir sunenge, kita akan dengarkan lagi. Quran Majid ki surat Haqqa ki kuch ayat hain, ada beberapa ayat dari surah Al-Haqqa 44 se 47 tak, yang dari 44 sampai 47. Walau takawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadhna minhu bil yamin summa laqatana minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. In ayat mein Allah Ta'ala ne ye baat bayan ki hai. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman ke agar koi Allah Ta'ala ki taraf koi jhooti baat mansoob karta hai, kalau ada orang yang menisbahkan kepada Allah Ta'ala hal yang Allah Ta'ala kehta hai benar, ke hum use dahine haath se pakad lete hain, maka akan kami tangkap dia dengan tangan kanan, aur uski isharah kaat dete hain, dan akan memotong urat nadinya, aur tum mein se koi ek bhi aisa nahi jo hame isse rok sake, dan tidak ada siapapun dari antara kalian yang akan bisa mencegah kami. Apni kitab Tuhfatun Nadwa mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne, di dalam kitab Tuhfatun Nadwa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, इस दलील को अपनी सच्चाई के लिए पेश करते हुए फरमाया, beliau menyampaikan dalil ini sebagai bukti kebenaran pendakwaan beliau. Takawwala ka hukum kata aur yakin ke mutalliq hai, ya bahwa takawwala itu berkenaan dengan hal yang meyakinkan. Bas jaisa ke maine bar bar bayan kar diya hai ke ye kalam jo main sunata hu, jadi beliau bersabda bahwa kalam yang berkali-kali saya perdengarkan, ye kalam jo main sunata hu ye qat'i aur yaqini taur par khuda ka kalam hai, bahwa ini adalah benar-benar kalam dari Allah Ta'ala, jaisa ke Quran aur Taurat khuda ka kalam hai, sebagaimana Quran dan Taurat adalah kalamullah, aur main khuda ka zilli aur baruzi taur par nabi hu, dan aku adalah secara benar adalah Nabi Allah secara zilli. Har ek musliman ko dini umur mein meri itaat wajib hai, dan setiap orang Islam berkenaan dengan masalah agama wajib taat kepadaku, aur mujhe Masih Maud manna wajib hai, dan menerima saya sebagai Masih Maud adalah wajib, और हर एक जिसको मेरी तबलीग पहुंच गई है, dan siapapun yang telah mendengar pertabligan saya, गो वो मुसलमान है मगर मुझे अपना हकम नहीं ठहराया, walaupun dia orang muslim tapi kalau tidak menjadikan saya sebagai hakimnya, और ना मुझे मसीह मौद मानता है, dan tidak menerima saya sebagai masih mauud, और ना मेरी वही को खुदा की तरफ से जानता है, dan tidak menerima wahyu yang saya terima sebagai wahyu dari Allah Ta'ala, वो आसमान पर काबिले मुआखज़ा है, maka dia di langit akan dihukum, क्योंकि जिस अमर को उसने अपने वक्त पर कबूल करना था उसको रद्द कर दिया, sebab hal yang harus dia terima pada waktunya dia tolak. मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अगर झूठा होता तो हलाक किया जाता, saya tidak hanya mengatakan bahwa kalau pendusta pasti akan dibinasakan, बल्कि मैं ये कहता हूँ, tapi saya mengatakan कि मूसा और ईसा और दाऊद और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं सच्चा हूँ, bahwa sebagaimana hadrat Isa, Musa, hadrat Daun dan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun berada dalam yang pendirian pendakwaan yang benar, और मेरी तस्दीक के लिए खुदा ने 10,000 से भी ज़्यादा निशान दिखलाए हैं, dan untuk mendukung kebenaranku Allah Ta'ala telah memperlihatkan lebih dari 10,000 tanda-tanda kebenaran, कुरान ने मेरी गवाही दी है, Al-Quran Karim telah mempersaksikan kebenaran saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne meri gawahi di hai, dan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mempersaksikan kebenaran saya, पहले नबियों ने मेरे आने का ज़माना मुतय्यन कर दिया है जो यही ज़माना है, dan para nabi-nabi sebelumnya pun telah menjelaskan mengenai waktu kedatangan saya dan inilah waktunya, और कुरान भी मेरे आने का ज़माना मुतय्यन करता है, dan Al-Qur'anul Karim juga telah menjelaskan waktu kedatangan saya, कि जो यही ज़माना है, dan inilah zamannya, और मेरे लिए आसमान ने भी गवाही दी और ज़मीन ने भी, dan langit telah menjadi saksi bagi saya dan juga bumi, और कोई नबी नहीं जो मेरे लिए गवाही नहीं दे चुका, dan tidak ada nabi pun yang sebelum saya ini yang tidak memberikan kesaksian tentang kebenaran saya, और ये जो मैंने कहा कि मेरे 10,000 निशान हैं, dan apa yang telah saya sampaikan bahwa ada 10 tanda kebenaran saya, 10,000 tanda kebenaran saya, ये बतौर किफायत लिखा गया, dan ini semuanya dijelaskan एहतियात से, dan ini hanya dijelaskan jumlah seperti itu untuk hati-hatian, वरना मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, padahal saya bersumpah demi Tuhan yang nyawaku ada di tangannya, अगर एक सफेद किताब 1,000 जुज की भी किताब हो, kalau ada kitab yang kita juz 1,000 yang terdiri dari ribuan juz, और उसमें मैं अपने दलाइल सिद्क लिखना चाहूँ, dan kalau saya ingin menuliskan dalil-dalil kebenaran saya di situ, और मैं यकीन रखता हूँ कि वो किताब ख़त्म हो जाएगी और वो दलाइल ख़त्म नहीं होंगे, maka buku itu akan habis ditulisi tetapi dalil-dalil saya belum akan habis, अब देख लें कि इस आयत कुरानी को पेश करके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तहदी के साथ ये बात बयान की है, यानी dengan mengemukakan dalil-dalil Al-Qur'an seperti itu, bagaimana beliau dengan penuh keteguhan menyampaikan kebenaran beliau, कि ये बातें जो मैं बयान करता हूँ ये यकीनन अल्लाह ताला का कलाम है, yaitu beliau alaihissalam mengatakan bahwa apa yang beliau jelaskan itu, apa yang aku jelaskan adalah dari kalam Allah Ta'ala, हुजूर ने अपना जिली और बरूजी नबी होना भी बयान किया, dan beliau alaihissalam sudah menjelaskan tentang kenabian beliau sebagai जिली dan बरूजी, और ये भी बयान किया कि दूसरे नबियों की तरह मैं भी एक सच्चा नबी हूँ, dan beliau juga sudah menjelaskan bahwa sebagaimana nabi-nabi yang lain benar, aku pun nabi yang benar, हुजूर ने उन पेश गोयों का भी जिक्र किया जो पहले से अंबिया ने आपके आने के मुतल्लिक की हैं, dan juga beliau telah menjelaskan mengenai dalil-dalil kebenaran beliau yang telah dijelaskan oleh para nabi sebelumnya, आपने उन गवाहियों और निशानात का जिक्र भी किया जो अल्लाह ताला ने आपकी सदाकत के लिए दिखाए हैं, dan juga beliau telah menjelaskan bukti-bukti kebenaran atau tanda-tanda kebenaran yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala untuk kebenaran beliau, ये निशानात आसमान ने भी दिखाए हैं और ज़मीन ने भी, dan tanda-tanda itu sudah diperlihatkan oleh langit dan juga oleh bumi. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موت کا ماننا ضروری بھی قرار دیا ہے dan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa menerima dan mengakui hadrat Masih Masalam adalah hal yang mesti dilakukan. So اس آیت کی بنا پر اگر حضرت مسیح موت نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے, kalau seandainya dalam hal ini نعوذ باللہ حضرت مسیح مسلم دوستا, تو اللہ تعالیٰ اسی گاؤں میں آپ کی صف لپیٹ دیتا, maka tentu di negeri beliau itu sendirilah beliau telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jis tarah aapka dusra khandan jo aapka munkir raha wo lawalad rehkar khatam ho gaya, sebagaimana juga kerabat beliau yang menolak beliau dan menjadi musuh beliau sekarang sudah tidak ada lagi karena tidak ada lagi keturunan mereka. Yakinan aapke saath bhi Allah Ta'ala ka sulook isi kisam ka hota. Jadi maka kalau beliau tidak benar nauzubillah tentu beliau diperlakukan seperti itu. Lekin ye kya ke is sari baton ke bawajud. Jadi tapi apa yang kita lihat bahwa walaupun dalam pengakuan-pengakuan beliau seperti itu, مخالفین آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں dan para penentang beliau menyatakan beliau sebagai pendusta, اور آپ نے اپنی ہر کتاب میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا وہ پیش کیا ہے, dan di dalam buku-buku beliau beliau telah menuliskan semua ilham atau wahyu yang diterima dari beliau dari Allah Ta'ala. اگر نعوذ باللہ آپ سچے نہیں تھے, kalau seandainya نعوذ باللہ beliau tidak benar, تو یہ کیسے ہوا کہ آپ کا سلسلہ اس قدر پھل پھول گیا, maka bagaimana mungkin keturunan beliau akan terus menerus menyebar sampai sekarang, جو پیش گوئیاں اور پیش خبریاں آپ نے دی تھیں وہ سب پوری ہوئیں, dan kabar gaib yang telah beliau sampaikan telah banyak yang sempurna, kis tarah aapki qaim karda ek choti si jamaat puri duniya mein phail chuki hai, begitu juga sebagai penerus dari misi beliau telah berdiri jemaat di seluruh dunia. Ye kaise mumkin hua jabki Allah Taala ke samne aisi koi rok nahi thi, sebab bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi jika di hadapan Allah Taala tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Agar nauzubillah aapka silsila jhoota tha to is qadar tarakki ise hasil nahi ho sakti, kalau seandainya nauzubillah beliau jemaat beliau dan jemaat beliau ini tidak benar, maka bagaimana mungkin jemaat beliau ini berkembang dan maju seperti sekarang. Aapki jemaat par ye ilzam bhi lagaya ke ye angrez ka khud kashta poda hai, juga telah dituduhkan bahwa jemaat beliau ini nauzubillah min zalik adalah jemaat yang didirikan oleh Inggris, kyunki us waqt angrez ki hukumat thi, karena pada waktu itu adalah pemerintahan Inggris, aur maulviyon ne ye nara bhi lagaya ke hum is jemaat ko isliye nahi khatam kar pa rahe, dan para mullah atau kiai pada waktu itu telah menyerukan bahwa mereka tidak akan bisa menghancurkan jemaat ini, اور یہ سلسلہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا ہے, کرنا ini adalah jemaat yang didukung oleh Inggris dan oleh karena itu tidak akan bisa berakhir jemaat ini katanya. لیکن اللہ تعالیٰ نے انگریز کی حکومت انڈیا اور پاکستان سے ختم کر کے یہ دکھا دیا, tapi Allah Ta'ala telah menghancurkan pemerintahan Inggris dari India dan Pakistan untuk memperlihatkan کہ اب تمہارے لیے موقع ہے, اب انگریز ان کے سر پر نہیں ہے, bahwa kalian bisa melihat bahwa kesempatan ini bahwa sekarang pemerintah Inggris jadi kalian sudah memiliki kesempatan sekarang karena pemerintah Inggris sudah tidak mendukung mereka, tidak ada lagi di India Pakistan. Ab tum inko khatam kar lo, maka cobalah kalian habiskanlah jemaat ini. Pakistan mein 1953 mein jemaat ke khilaf nihayat bade paimane par fasadat kiye gaye, pada tahun 53 telah terjadi penyerangan terhadap jemaat dengan dalam skala yang sangat luas. Ahmadiyon ki dukane aur ghar lute gaye, rumah-rumah dan toko-toko orang-orang Ahmadi dirampok. Hukumat ki taraf se ye bhi elan tha ke Ahmadiyon ke sath jo marzi sulook kare police aapko kuch nahi kahegi, bahkan pemerintah telah mengumumkan apapun yang kalian lakukan terhadap jemaat Ahmadiyah maka polisi tidak akan memproses kalian. Gujranwala Pakistan mein ye waqia bhi hua, di Gujaranwala Pakistan hal ini telah terjadi. Ek budhe baap aur uske jawan bete ko pakda gaya. Seorang orang tua dan putranya ditangkap. Aur baap ke samne us bete ko ziba kar diya gaya. Dan di hadapan orang tua itu putranya disembeli. Usse baar baar ye kaha gaya ki tum masih maut ka inkar karo. Dan kepada orang tua ini dikatakan berkali-kali bahwa ingkarilah hadrat masih maut alaihi salam. Us baap ko bhi aur us bete ko bhi daraya gaya. Dan kepada orang tua itu dan putranya juga dipertakut. Lekin wo apne iman par sabit kadam rahe. Tapi mereka tetap teguh di dalam keimanan mereka. Jab bete ko ziba kar diya gaya to phir baap ko daraya gaya. Ketika putranya disembeli di hadapannya, maka kepada orang tua itu dikatakan, ke ab tumhare saath bhi yahi suluk kiya jayega. Maka kamu akan diperlakukan juga seperti itu. Lekin us baap ne kaha ke kya tum ye samajhte ho ke mera iman apne bete se bhi kamzor hai. Maka orang tua itu mengatakan, apakah kamu menyangka bahwa keimananku lebih lemah dari keimanan putra saya? Fir unhe bhi nihayat bedardi se shahid kar diya gaya. Tapi kemudian orang tua ini juga disyahidkan dengan cara yang sangat mengenaskan. Ahmadiyon ki dukano ko jalaya gaya. Toko-toko orang jemaat juga dibakar. Unhe khana pina dena rok diya gaya. Dan mereka juga dihalangi dari mendapatkan makanan dan minuman. Har koshish ki gayi, lekin Allah Taala ke fazal se ye jemaat is mushkil waqt se bhi surkhuru hokar nikli. Dan telah diupayakan berbagai macam cara, tapi dengan kurnia Allah Ta'ala jemaat ini terus menerus maju. Isse mitane ki tamam koshishen nakam hui. Seluruh upaya mereka untuk menghancurkan jemaat ini menjadi gagal. Aur ab koi is waqt mein koi angrez jemaat ki madad ke liye wahan maujood nahi tha. Padahal waktu itu tidak ada orang Inggris yang membantu jemaat. Ye sirf Allah Ta'ala ki zat thi. Dan hanya zat Allah Ta'ala lah. Jisne jemaat ko mehfooz rakha. Yang telah melindungi jemaat ini. Iske baad phir Pakistan mein ye koshish ki gayi. Gujranwala mein jemaat abhi qaim hai. Taki unko pata chale. Ab bhi Gujranwala mein bahut sare muqamat par jamaat qaim hai. Dan sampai sekarang dengan kurnia Allah Ta'ala di berbagai tempat di Kabupaten Gujranwala tu jemaat tetap berdiri. Aur pehle se badhkar Allah Ta'ala ke afzal un par ho rahe hain. Dan lebih dari sebelumnya kurnia-kurnia Allah Ta'ala terus turun kepada mereka. Jin ki choti-choti dukane luti gayi thi. Dan toko-toko mereka yang dulu kecil-kecil yang dirampok, ab Allah ke fazal se wo bade karobaron ke malik hain. Sekarang orang-orang itu telah memiliki perniagaan yang sangat besar. Jinke bachon ko qurban kiya gaya. Mereka yang putra-putra mereka dikorbankan. Allah Ta'ala ne unhe aur aulad bhi di. Mereka Allah Ta'ala telah menugerahkan lagi putra kepada mereka. Aur apne har tarah ke afzal un par kiye. Dan menganugerahkan berbagai macam kurnia kepada mereka. Iske baad maulviyon ne ye nara lagana shuru kar diya. Setelah itu para mullah itu menyerukan ke chunke mashriqi Pakistan ke log bhi inke saath hain. Bahwa karena katanya orang-orang di Pakistan Timur juga bersama mereka. Aur unki khasi tadad Pakistan mein maghribi Pakistan mein bhi maujood hai. Dan jumlah mereka juga maghribi Pakistan jo Bangladesh ban gaya hai. Ji ji wo mashriqi Pakistan tha. Acha jo Pakistan hai ab wo maghribi Pakistan tha. Acha ya, karena sudah terbagi menjadi dua, yaitu yang satu ya, dulu yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang kini menjadi Bangladesh. Ye idhar Bangladesh hai, ye India hai. Ye pehle Pakistan ka hissa tha, Bangladesh. Jadi Bangladesh tadinya merupakan bagian dari Pakistan. Mashriqi Pakistan kehte the. Dulu disebut Pakistan Timur. Ye maghribi Pakistan kehlata. Dan Pakistan yang sekarang dulu disebut Pakistan Barat. India darmiyan mein tha. Dan di tengah-tengahnya adalah India. Phir maulviyon ne ye kehna shuru kiya ke mashriqi Pakistan wale inke saath hain. Dan kata dan mereka mengatakan bahwa orang-orang di Pakistan Timur bersama mereka. Isliye hum inhe khatam nahi kar sakte. Oleh karena itu katanya kami tidak bisa menghabisi orang-orang Ahmadi di Pakistan Barat. 1971 में ये हिस्सा भी अलगदा हो गया. Tapi pada tahun 1971 bagian Pakistan Timur pun berpisah dari Pakistan. Bangladesh ke naam se ek alagda mulk ban. Dan menjadi negara terpisah itu Bangladesh. 1973-74 में फिर जमात के खिलाफ इन्होंने इहतजाज शुरू किए. Lalu kemudian para penentang jemaat ini melakukan demonstrasi pada tahun 76-77. Julus nikale gaye. Mereka yaitu demonstrasi. Ahmadiyon ke gharon ko aur dukanon ko luta gaya. Dan kemudian rumah-rumah dan toko-toko orang jemaat dirampok. यहां तक कि उस वक्त की हुकूमत ने यह फैसला भी कर दिया. Bahkan pada pemerintah pada waktu itu telah menetapkan. और असेंबली में उसे बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी. Dan juga telah menetapkan di DPR mereka pada waktu itu के अहमदी मुसलमान नहीं हैं. Bahwa orang Ahmadi bukan Islam. उनका ख्याल था कि इस तरह उन्होंने एक 100 साला मसला हल कर दिया है. Dan mereka menyangka bahwa masalah yang 100 tahun sudah mereka selesaikan. बल्कि उस वक्त के वजीर आजम ने यह नारा भी लगाया. Bahkan perdana menteri waktu itu telah mengatakan कि मैंने इनका 90 साला मसला हल कर दिया है. Bahwa aku telah menyelesaikan permasalahan 90 tahun terhadap mereka. अब अहमदी खत्म हो जाएंगे. Maka Ahmadiyah jemaat Ahmadiyah atau orang-orang Ahmadi akan habis. चंद सालों के अंदर अंदर वही वजीर आजम जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था. Tapi dalam beberapa tahun saja perdana menteri yang menganggap paling berkuasa और सारी दुनिया के मुसलमानों का लीडर बनने के ख्वाब देख रहा था. Dan sedang bermimpi untuk menjadi pemimpin seluruh umat Islam di dunia. उसे अल्लाह ताला ने निहायत दर्दनाक मौत दी. Allah Ta'ala telah mematikannya dengan cara yang menyedihkan. फौज के उसी सरबरा ने जिसे उसने खुद मुकरर किया था. Pemimpin komandan komandan tentara yang tadinya ya telah diangkatnya sendiri. उसे जेल में कैद किया. Tentara itulah yang telah memenjarakannya. कई महीने वो जेल में बुरी तरह बुरे हालात में कैद रहा. Dan perdana menteri ini tinggal cukup lama di dalam penjara dengan cara yang sangat mengenaskan. और तमाम दुनिया की मुखालफत के बावजूद. Dan walaupun seluruh dunia menentang. मौलवियों के भी बार-बार समझाने के बावजूद. Dan walaupun telah diminta disampaikan nasihat oleh para maulwi ataupun para mula. उसे फांसी दे दी गई. Tetapi tetap perdana menteri ini dihukum gantung. बज़ाहिर उस पर जो इल्ज़ाम लगाया वो भी दुरुस्त नहीं था. Walaupun tuduhan terhadapnya nampaknya tidak benar. और उसे बचाने के लिए कोशिशें भी हजारों की गईं. Dan telah dilakukan upaya dengan semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. लेकिन वो अपने अंजाम को पहुंचा. Tapi akhirnya dia juga mengalami akhir dari kehidupannya itu. और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के एक और इहलामी पेशगोई को भी इस बात ने पूरा किया. Dan dengan terjadinya itu maka terpenuhi lagi ilham हजरत मसीह माऊद अलैहिस yang diterima oleh हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम जिसमें उसके मारे जाने की उम्र का भी जिक्र था. Yang di dalamnya disebutkan mengenai usia kematiannya. उससे पहले भी मौलवियों ने ये शोर मचाया. Sebelum kematiannya itu juga para maulwi telah berupaya telah menyuarakan ke filhal ise phansi na di jaye bahwa untuk sementara ini dia janganlah dihukum gantung balki kuch salon baad de di jaye tapi hukumlah beberapa tahun kemudian taaki ahmadi ye na keh saken ke ye ilham bhi pura hua agar supaya orang-orang ahmadiyah jangan sampai bisa menyatakan bahwa ilham ini menjadi sempurna. लेकिन ये ताकत तो अल्लाह ताला के हाथ में है. Tapi kekuatan ada di tangan Allah Ta'ala. और उसने इसको पूरा किया. Dan dia telah menyempurnakan ilham tersebut. इसके बाद इसी जाबिर हुक्मरान ने जो फौज से पाकिस्तान का सरबरा बना था. Dan kemudian jenderal dari tentara yang kemudian menjadi pemimpin Pakistan. इसने भी अहमदियों के खिलाफ कोशिशें तेज कर दी. Dia kemudian berupaya untuk menambah lagi permusuhan terhadap jemaat, meningkatkan permusuhan terhadap jemaat. अहमदियों को गैर मुस्लिम तो करार दिया जा चुका था. जमात अहमदिया sudah dinyatakan sebagai bukan muslim. اب ان کے نماز پڑھنے. Maka kemudian langkah berikutnya itu mengenai salat, mengenai pelaksanaan salat, azan dene, salam kehne, begitu juga mengenai azan dan mengucapkan salam, ya apne aap ko musliman kehne par bhi pabandi laga di gayi, dan juga berkenaan dengan menyatakan diri sebagai muslim telah dinyatakan dilarang di sana oleh jenderal ini. Unhein acche ohdon se nikal diya gaya. Dan mereka dan orang-orang Ahmadi yang memiliki kedudukan juga mereka dicopot فوج میں اور سرکاری جاب سے انہیں نکال دیا گیا. Begitu juga pegawai pemerintah maupun dari ketentaraan juga orang-orang Ahmadi juga di pecat. اور ہر ایک طرح سے یہ کوشش کی گئی. Dan telah diupayakan dari berbagai cara کہ یہ ختم ہو جائیں. Agar supaya orang-orang Ahmadi habis. اس خبیث نے یہ کوشش بھی کی dan orang yang jahat ini juga telah berupaya کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ پر ہاتھ ڈالنے کی berupaya untuk juga melakukan sesuatu kepada خلیفہ احمدیہ ہزار کوششوں کے باوجود tapi walaupun berbagai macam cara sudah dilakukan ان کی آنکھوں کے سامنے di hadapan mata mereka sendiri Khalifatul Masih nihayat shan ke saath Khalifatul Masih Rabi dengan cara yang luar biasa London tashreef le gaye pergi dengan mudah ke London aur Allah Taala ke fazl ke saath dan dengan kurnia Allah Taala jo zimmedariyan Pakistan ke halaat mein rehte hue puri tarah ada nahi ki ja sakti thi bahwa tanggung jawab beliau yang tidak bisa dilaksanakan jika masih tetap di Pakistan London mein rehte hue nihayat shan se ada ki ja rahi hai maka beliau bisa melaksanakannya ketika tiba di London jamaat ki tadad puri duniya mein phail rahi hai dan terus jumlah jamaat seluruh dunia terus bertambah وہی جماعت جو چند ملکوں میں تھی dan orang-orang jemaat yang tadinya hanya di beberapa negara Allah Taala ke fazl se ab duniya ke beshtar mumalik mein pahunch chuki hai maka setelah itu jemaat Ahmadiyah berkembang di mayoritas negara di dunia ini aur roz ba roz phail rahi hai dan terus menerus berkembang setiap hari aur roz hame Allah Taala ke is vaade ko yaad karwati hai dan setiap hari kurnia Allah Ta'ala ini mengingatkan kepada kita agar nauzubillah aap jhoote hote bahwa kalau seandainya beliau alaihi salam dusta to aapke silsile ko ibtida mein hi khatam kar diya jata maka tentu jemaat beliau di awal saja sudah dihancurkan ye ek dalil hai ini merupakan sebuah dalil jisko pehle Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ke alfaz mein bayan kiya hai yang telah dijelaskan juga di oleh حضرت مسیح علیہ السلام sendiri اور تاریخ سے کچھ اس کے حالات بیان کیے ہیں dan juga telah dijelaskan dengan bukti-bukti sejarah دوسری جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے di tempat lain juga حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورت یونس کی آیت نمبر 16 پیش کی ہے menyampaikan mengenai surah یونس آیت 16 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کی تھی yang telah juga disampaikan oleh حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا yaitu فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں بسر کی ہے bahwa sebelum ini aku telah melewati beberapa umur dengan kalian پس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجے کا امین اور راست باز ہوں apakah kamu tidak menyaksikan bahwa saya sudah sampai ke tahap sifat yang bisa dipercaya حضور فرماتے ہیں دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے حضور علیہ السلام menjelaskan bahwa salah satu tanda kebenaran berkenaan dengan para nabi یہ دلیل حضور نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں پیش کی ہے دلیل ini beliau sampaikan dalam buku beliau bernama تریاق القلوب حضور نے فرمایا دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چلن ہے وہ itu syarat yang kedua yang dinyatakan sebagai bukti kebenaran para nabi yaitu akhlak yang benar کیونکہ بد چال چلن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کرنا پاستی اخلاق yang gak benar atau طبیعت yang tidak benar pasti akan menimbulkan ketidaksenangan di dalam hati اور یہ خوبی بھی بدیہی طور پر ہمارے نبی میں پائی جاتی ہے. Dan sifat seperti ini secara sempurna ada dalam diri hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آگے حضور نے یہ بھی بیان کیا ہے. Dan kemudian beliau alaihi salam menjelaskan کہ اس آیت کی روح سے نبی میں دونوں صفتیں ہونی چاہیے. Bahwa menurut ayat ini maka dua sifat itu harus dimiliki oleh seorang nabi. کہ وہ خود بھی راست باز اور امین ہو. Bahwa dia harus dapat dipercaya, dia benar dan dapat dipercaya. اور اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہو. Dan keluarganya pun merupakan keluarga yang mulia. اور اس کی پہلی زندگی واضح طور پر لوگوں کو پتہ ہو. Dan keadaan hidupnya sejak dari awal diketahui terbuka diketahui oleh masyarakat. اور جانتے ہوں کہ وہ کس قدر امین اور صادق ہے. Bahwa masyarakat mengenal bagaimana orang itu bisa dapat dipercaya dan berakhlak baik. حضور نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. حضور علیہ السلام برسابدہ بہو دلم آیت انی اللہ تعالیٰ برفرمان. حضور نے فرمایا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 512 میں میری نسبت بھی یہ الہام شائع ہوا ہے. بہوا براہین احمدیہ صفحہ 512 پر dalam halaman 512 Barahin Ahmadiyah Allah Ta'ala berfirman kepadaku. اور اس بات کو 20 برس گزر چکے ہیں. Dan ilham itu telah ditulis 20 tahun sebelumnya. اور وہاں یہ لکھا ہے کہ یعنی ان مخالفین کو کہہ دے, yaitu di situ tertulis bahwa katakanlah kepada para penentang کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں, bahwa aku telah tinggal bersama kalian selama 40 tahun, اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو, dan selama masa yang cukup panjang itu kalian menyaksikan saya, کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے, bahwa aku tidak pernah melakukan penipuan dan kedustaan. اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے. Dan Allah Ta'ala telah memelihara saya dari kehidupan yang tidak suci. تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک, dan orang yang selama masa panjang yaitu 40 tahun, ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباست سے محفوظ رہا, ya terpelihara dari berbagai macam kejahatan, penipuan dan kedustaan, aur kabhi usne khalqat par jhoot na bola, dan tidak pernah berdusta terhadap manusia, phir kyun kar mumkin hai ki ab wo bar khilaf aadat e qadeem, dan bagaimana kemudian dia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlaknya yang sebelumnya. خدا تعالیٰ پر افترا کر لے. Lalu kemudian dia berdusta terhadap Allah Ta'ala. اس آیت کو پیش کر کے, dengan mengemukakan ayat ini, اس بحث کے بعد ہم کچھ گواہیاں اور شہادتیں پیش کر سکتے ہیں. Yaitu setelah menjelaskan itu maka kita akan mengemukakan beberapa kesaksian جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے متعلق, itu berkenaan dengan kehidupan suci حضرت مسیح موعود علیہ السلام, ان لوگوں نے دی ہیں جو بعد میں آپ کے شدید ترین مخالف بن گئے. Yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang tadinya sangat memusuhi beliau. آپ کے ذہن میں کون سے yaitu ایسی گواہیاں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں؟ آپ menurut tuan-tuan kesaksian mana saja yang bisa dikemukakan. ہاں جی, مولوی محمد حسین بٹالوی کی بہت خاص گواہی ہے جس میں اس نے بہت تفصیل سے حضور کی کتاب اور حضور کی پہلی سیرت پر روشنی ڈالی ہے. Jadi Muhammad Hussein Batalwi tadinya dengan penuh rinci telah mengemukakan sifat-sifat baik Hadrat Masih Maud Salam dan ketinggian tulisan beliau itu Barahin Ahmadiyah. یہ ایک ایسی خاص گواہی ہے جس کا اثر اس لیے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. Dan demikian khasnya kesaksian ini dan akan bisa memberikan pengaruh. یہ گواہی اس شخص کی طرف سے تھی، یہی تو کچھ نہیں داری سو سورانگ جو شروع سے آپ کا ہم جماعت رہا تھا، یہ تو یانگ داری سجاک اول سلالو برسامہ دنگن حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور آپ کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ رہا dan terus menerus ada kontak dengan beliau علیہ السلام، اور یہی شخص تھا جو آپ کے الہامات کو جانتا بھی تھا، dan orang ini juga lah yang mengetahui ilham-ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Aapki pehli kitab Barahine Ahmadiyah par isne review bhi likha. Bahkan telah pernah menulis review berkenaan dengan buku beliau Barahin Ahmadiyah. Aur us kitab mein bhi aapne bahut sare ilhamat apne likhe the. Dan beliau alaihi salam juga telah menulis banyak sekali ilham-ilham dalam buku Barahin Ahmadiyah itu. In sab ke bawajood usne aapki ابتدائی زندگی کی انتہائی تعریف کی تھی، یعنی walaupun banyak sekali hal-hal yang beliau tulis itu tetap orang ini memuji kehidupan dari awal حضرت مسیح موعود علیہ السلام. قرآن مجید کی یہ آیت بھی خاص طور پر آپ کی صداقت کی گواہی کے لیے پیش کی جا سکتی ہے. یعنی آیت yang tadi dibacakan itu merupakan satu ayat yang penting untuk disampaikan berkenaan dengan bukti kebenaran pendakwaan beliau. Iske ilawa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne selain itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ek aur ayat bhi pesh farmayi hai, mengemukakan lagi sebuah ayat. Ye surat jin ki ayat number 27 aur 28 hain, yaitu surat جن آیت 27-28. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول، یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں دیتا. یہ بہوا اللہ تعالی tidak memberikan kabar gaib masalah-masalah yang gaib darinya secara sempurna kepada seseorang dengan جو کثرت اور صفائی سے مل سکتا ہے، yang bisa dimiliki dengan penuh dengan sangat banyak dan sangat jelas، بجز اس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول ہو، kecuali diberikan kepada orang yang khusus dan kepilihannya. حضور نے یہ دلیل اپنی کتاب حقیقت الوحی میں پیش کی ہے. حضور علیہ السلام telah mengungkapkan dalil kebenaran beliau ini di dalam buku حقیقتل وحی، اور حضور فرماتے ہیں دن بلیو علیہ السلام برسبدا حدیث نبویہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے، بہوا دلم حدیث نباوی تلا دی خبر غائب کان کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، بہوا ادا سورنگ یانگ اکن لاہر دی کلانگان امت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا، یانگ اکن دیسبوت سباگئی عیسیٰ دن ابن مریم، اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، دن اکن دینامکن سباگئی نبی، یعنی اس کثرت سے مکالمہ و مخاطبہ کو شرف اس کو حاصل ہوگا، بہوا دیا اکن منریما دمیکیان بانیک مکالمہ دن مخاطبہ، اور اس کثرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہوں گے، دن دمیکیان بانیکنیا مسالہ غیب یانگ اکن بلیو دپاتکان، کہ بجز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے، yang tidak mungkin diterima atau zahir dari seorang yang bukan nabi، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، bagaimana Allah تعالی berfirman، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول، یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشتا، یہ تو بہوا اللہ تعالی tidak akan memberikan hal-hal yang gaib kepada orang lain dengan demikian banyaknya dan demikian kuatnya، جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے، yang dapat diperoleh dengan banyak dan dengan jelasnya، بجز اس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول ہو، kecuali kepada orang pilihan dan orang yang orang yang suci dan pilihannya. Aur ye baat ek sabit shuda amr hai. Dan hal ini merupakan sesuatu yang telah terbukti. Ke jis kadar Khuda Taala ne mujhse mukalma mukhatba kiya hai. Bahwa demikian banyaknya Allah Taala telah bermukalama dan bermukhatabah kepada saya. Aur jis kadar umure ghaibiyah mujh par zahir farmaye hain. Dan demikian banyaknya masalah-masalah ghaib yang telah dizahirkan kepada saya. 1300 baras hijri mein kisi shakhs ko aaj tak bajuz mere ye nemat ata nahi ki gayi. Selama 13 abad hal ini tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada saya. Agar koi munkir ho to bare subut uski gardan par hai. Dan kalau ada yang mengingkarinya maka bebannya berada di kepada dirinya, diri orang tersebut. Ya, aap jante hain ki Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne tuan-tuan mengetahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bekasrat ghaib ki khabrein bayan ki, itu dengan banyak sekali menjelaskan mengenai masalah-masalah ghaib, bahut sari peshgoiyan ki jo apne waqt par puri hui, dan banyak sekali khabar nubuatan-nubuatan yang beliau sampaikan dan telah sempurna di zaman hidup beliau. Aur ab bhi puri ho rahi hai. Dan sampai sekarang pun masih terus terbukti sempurnanya. Jo peshgoiyan aapki zindagi mein puri hui, kabar gaib yang sempurna di dalam hidup beliau, unka zikr aapne apni kitabon mein kiya hai. Beliau telah sebutkan di dalam kitab-kitab beliau. Masalan Taryakul Qulub mein apne 75 nishanat bayan kiye hain. Misalnya pada buku Taryakul Qulub beliau menyebutkan tentang 75 tanda kebenaran beliau. Nuzulul Masih mein 123 nishanat, dan di dalam Nuzulul Masih terdapat 123 tanda kebenaran beliau. Aur Haqiqatul Wahy mein 208 nishanat, dan dalam Haqiqatul Wahy terdapat 208 tanda kebenaran beliau. Kuch peshgoiyon ka tafseeli zikr hum pad chuke hain, sebagian telah kita pelajari secara rinci mengenai kabar gaib tersebut. Jin mein Pandit Lekhram ki maut ki peshgoi, yaitu antaranya mengenai kabar gaib tentang tentang Pandit Lekhram, Hazrat Muslih Maud ki paidaish aur unke bade hokar dan juga kamon karne ki bahut sari peshgoiyan, khabar gaib berkenaan dengan Hazrat Muslih Maud dan kehidupan beliau, taun ki waba phailne aur apni jamaat ke usse bachne ki peshgoi, juga khabar gaib tentang akan menyebarnya taun dan selamatnya jemaat beliau, Alexander Doi ki halakat ki peshgoi, khabar gaib tentang binasanya Alexander Doi, ye peshgoi ke badshah aapke kapdon se barkat dhoondenge, begitu juga khabar gaib tentang raja-raja akan mencari berkat dari pakaianmu, fir ye peshgoi ke aapka khandan to phale phulega lekin jo iman nahi laaye wo lawalad rehkar khatam ho jayenge, dan juga khabar gaib tentang keturunan beliau akan terus berkembang dan kerabat beliau yang tidak menerima beliau akan habis atau binasa. Ye wo chand badi badi peshgoiyan hain jinka zikr hum tafseel se pad chuke hain. Inilah beberapa khabar gaib yang besar yang telah kita pelajari lebih rinci. Iske ilawa bhi ek bahut aham peshgoi hai, dan selain itu masih ada juga khabar-khabar gaib yang jo penting. Ek kitab ek mazmoon ke mutalliq hai, itu berkenaan dengan kitab dan mengenai topik, aur wo mazmoon padhe jane se pehle aapne wo peshgoi ishtihar ki shakal mein us shahar mein diwaron par lagwa di thi, dan hal itu telah beliau sebutkan dan telah beliau tuliskan di dalam bentuk selebaran dan telah beliau tempelkan istiarat ki shakal mein dalam bentuk selebaran dan ditempelkan di berbagai tempat di dinding-dinding. Ye kaun si peshgoi thi, khabar gaib mana yang dimaksud itu? Kisi ke zehen mein koi aati ho tafseel, kalau ada yang bisa ingat secara rinci, koi kitab hai, koi mazmoon hai, atau ada buku atau kitab Islami usul ki philosophy, kya alfaz hain? Bala raha, bala. Ek Hindu swami the, ada seorang Hindu swami, unhone mukhtalif mazahib se 5 sawalat kiye the, telah mengajukan 5 soal kepada berbagai agama, jin me aur musliman bhi, hindu bhi, sikh bhi, yaitu kepada orang-orang Hindu, Sikh dan Islam, Buddha mat ke manne wale Isai bhi, kepada orang-orang Hindu Buddha dan kepada orang-orang Kristen juga. Us waqt bare saghir pako hind mein jitne mazahib the dan berapapun banyaknya agama yang terdapat di India pada waktu itu, un sab se usne mutalba kiya tha, kepada semuanya beliau telah mengajukan pertanyaan tersebut. Ke mazhab ke mutalliq in sawalat ke tafsili jawabat apni kitabon ki madad se dein, bahwa tolonglah berikanlah jawaban secara rinci terhadap 5 pertanyaan ini yang diambil dari buku agama, kitab suci agama masing-masing. Aur phir ek jalsa rakha gaya jisme har ek ko wo mazameen pesh karne the, dan telah dirancang sebuah pertemuan yang di dalamnya masing-masing agama mengumumkakan kebenaran agama masing-masing. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko bhi ye daawat di gayi, dan Hazrat Masih Maud salam pun telah diundang untuk hal tersebut. Aur aapne in sawalat ke tafsili jawabat likhe, dan beliau telah menulis jawaban secara rinci tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aur ishtihar ke zariye ye ilham bhi phaila diya, dan melalui selebaran beliau telah mengemukakan mengenai ilham, ke aapka mazmoon sab par ghalib aayega, bahwa tulisan beliau akan unggul di atas semua tulisan. جلسے کے وقت کے مطابق آپ کے مضمون کو صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا. Sesuai dengan program, maka tulisan beliau akan diberikan waktu untuk dibacakan selama 2 jam. لیکن جب آپ کا مضمون پڑھا جا رہا تھا, tetapi ketika tulisan beliau itu sedang dibacakan, اس قدر دلچسپ لگا, dan demikian sangat menariknya, us roz ka baki sara waqt bhi aapke mazmoon ko de diya gaya, maka waktu yang dimiliki oleh orang-orang yang ditetapkan waktu hari itu semuanya diberikan kepada beliau. Lekin ye lamba aur aham mazmoon phir bhi khatam na ho saka, tapi naskah yang demikian panjang dan penting itu juga belum selesai dibacakan. تو انتظامیہ نے جلسے کا ایک اور دن بڑھا دیا, maka panitia kemudian menambah lagi 1 hari untuk acara tersebut, sirf isliye ke huzur ka bakiya mazmoon bhi suna ja sake, agar supaya bisa mendengarkan naskah yang beliau yang masih tersisa. اگلے روز اس وقت کے 20 کے قریب مشہور اخبارات نے, pada hari berikutnya 20 surat kabar yang ternama, آپ کے اس مضمون کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا, telah mengemukakan pandangan mereka dan pujian mereka terhadap naskah beliau tersebut. اور بہت سارے اخبارات نے یہی خبر لگائی, dan banyak sekali surat kabar yang telah memberitakan, jo ilham mein bhi mazkur thi, yang telah disebutkan di dalam ilham, ke mazmoon bala raha, itu bahwa naskah beliau unggul. Aaj bhi ye kitab aap kisi bhi qaum ke kisi leader ko ya aham aadmi ko dein, sampai sekarang juga kalau buku ini diserah diberikan kepada pemimpin manapun, وہ آج بھی اس کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے, maka dengan membacanya dia pasti akan mengakui, جس طرح شاندار جوابات آپ نے ان سوالوں کے دیے ہیں, itu sebagaimana begitu begitu luar biasa jawaban yang beliau berikan kepada pertanyaan tersebut, wo kahin aur dekhne mein nahi aate, tidak akan diperoleh di kitab di buku manapun. Huzur ke is mukhtasar iktibas par is class ko khatam karte hain, dengan menyampaikan kutipan singkat dari beliau alaihi salam ini kita mengakhiri pelajaran kita. Tazkiratus syahadatain mein aapne farmaya hai, yaitu di dalam tazkiratul syahadatain beliau bersabda, tum koi aib iftira ya jhoot, yaitu berkenaan dengan pernyataan palsu atau kedustaan, ya daga ka meri pehli zindagi par nahi laga sakte, ataupun kebohongan tidak akan bisa kalian disbahkan kepada kehidupan saya, ta tum ye khayal karo ke jo shakhs pehle se jhoot aur iftira ka aadi hai, Jadi bahwa kalian bisa membayangkan bahwa kalau orang yang sudah terbiasa dengan dusta, ye bhi isne jhoot bola hoga, maka tentu menganggap bahwa telah berdusta. Kaun tumme se hai jo meri sawane zindagi mein koi nukta chini kar sakta hai? Maka siapa dari antara kalian yang bisa mengkritik kehidupanku sejak dari awal? Bas ye khuda ka fazal hai, maka inilah merupakan kurnia Allah Ta'ala, jo usne ibtida se mujhe taqwa par qaim rakha, yang sejak awal dia telah memberikan kehidupan yang penuh ketakwaan kepada saya. Aur sochne walon ke liye ye ek dalil hai, dan ini merupakan dalil bagi orang-orang yang berpikir. Jazakumullah ahsanal jazaa.